وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله di antara amalan besar yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dan mengamalkannya, terlebih khusus ketika kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Syahrul Ramadan, adalah al-haya, malu, yang mana amalan besar ini merupakan cabang dari a'malul qulub, amalan-amalan hati seorang muslim, yang telah datang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu dari jalur al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya sifat malu itu tidak akan mendatangkan kepada diri seorang muslim, kepada diri seorang mukmin, kecuali kebaikan. Segala bentuk al-haya, segala bentuk malu, jika ada pada hati dan diri seorang muslim, akan datang kebaikan yang berlimpah kepada dia sebagai pribadi muslim dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan al-haya, kalau kita bisa melihat seksama asal usul kalimat ini di dalam bahasa Arab adalah al-hayah, yang artinya kehidupan. Al-haya'u, aslul kalimah dalam bahasa Arab adalah al-hayatu. Al-haya' sama dengan al-hayah, artinya kehidupan. Jadi sebagaimana semakin banyaknya al-haya, sikap malu pada diri atau hati seorang muslim, maka menunjukkan hatinya itu akan terus hidup, akan terus bersih dengan Al-Qur'anul Karim, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebaliknya, tatkala hati seorang itu sudah kritis, sudah berpenyakit, tidak sehat lagi, hidup akan tetapi tidak segar, tercampur dengan dosa, tercampur dengan kemaksiatan, maka sikap al-haya yang ada pada dirinya pun akan berkurang. Maka sikap al-haya atau sikap al-haya, sikap malu ini berbanding lurus dengan hidup atau matinya hati seorang muslim. Tatkala besar sikap malu pada dirinya, maka hatinya pun akan terus hidup. Tatkala hatinya adalah hati yang mati, hati yang berpenyakit, maka sikap malu yang ada pada dirinya pun akan berkurang, bahkan bisa hilang dari dalam kalbu dia. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Seorang yang hatinya itu sedikit rasa malunya, apakah rasa malu dia kepada sesama manusia ataukah kepada Allah sekalipun, kalau sedikit rasa malu yang ada pada diri qalbu, pada diri hati seorang hamba, maka qalla wara'uh, sedikit pula rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalla wara'uh, dan siapa yang sudah sedikit rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mata qalbu, hatinya pasti akan mati. Hatinya pasti akan mati dalam artian jauh dari amalan-amalan soleh, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mata qalbu, akan mati hatinya, bersumber dari qalla haya'uh, sedikitnya rasa malu yang ada pada dirinya. Dan telah berkata, atau lebih tepatnya bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhud, Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara agar aku bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala?" Ini dalam satu riwayat. Di dalam riwayat lain, seorang tadi yang dikatakan dari kalangan Arabi, dari kalangan Arab Badui, meminta, yang tadi bertanya, yang kedua meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku sebuah wasiat, sebuah nasihat. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Usika, aku memberikan wasiat kepadamu, an tastahiya min Allah kama tastahi rajulan salihan min qaumik." Usika an tastahiya min Allah kama tastahi rajulan salihan min qaumik. Aku wasiatkan kepada dirimu, aku nasihatkan kepada engkau agar engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau malu tatkala melakukan dosa dan kemaksiatan di hadapan orang-orang soleh yang berada di sekitarmu. Ini wasiat besar dari sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wakil yang ada, kita menyaksikan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tatkala seorang yang berada di atas fitrah melakukan kemaksiatan, kita ambil contoh kecil, misalnya adalah seorang yang merokok. Tatkala ada seorang yang soleh lewat di depan dia, maka dengan penuh penyesalan, fitrah yang ada di dalam hati kecil dia, dia akan matikan puntung rokok itu. Dia akan malu kepada orang soleh yang lewat di depannya. Ini fitrah manusia. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang datang meminta wasiat, maka wasiatnya ini, usahakan kamu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu pun malu tatkala melakukan dosa, tatkala melakukan kemaksiatan di hadapan orang-orang yang soleh. Jangan hanya di hadapan manusia malu berbuat maksiat, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada seorang pun yang melihat, dia bermaksiat sesuka hatinya. Maka ini bukanlah sifat malu yang diinginkan di dalam syariat Islam. Bukan sifat malu yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada awal majlis yang saya sebutkan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya sikap malu itu tidak akan mendatangkan pada diri seorang kecuali kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui ini merupakan wasiat beliau pula kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar seyogyanya kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita pun malu melakukan kemaksiatan tersebut di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang terus beramal dengan amalan-amalan ketaatan. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Di mana kemarin kita telah sampai kepada hadis yang menjelaskan tentang keadaan mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan besar di dalam Islam, melakukan amalan-amalan soleh, akan tetapi tidak didasari dengan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dia niatkan untuk mengharapkan syurga Allah, tidak dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah Azza wa Jal. Kita sampai kepada orang yang kedua. Kita telah menyelesaikan penjelasan dari orang yang pertama, yang mana dia anggapannya telah berjihad fi sabilillah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mementahkan apa yang dia ucapkan seraya Allah Azza wa Jal mengatakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta." Karena di dalam hatimu, pada hatimu ada niat kecil agar dirimu disebut sebagai seorang jari, seorang yang pemberani, seorang syahid, seorang yang akan mati syahid, ataukah seorang al-batal, seorang pahlawan. Maka itu semua adalah niat-niat duniawiyah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam hati-hati hamba Allah Azza wa Jal. Kemudian telah kita baca pula keadaan mereka, orang yang kedua yang telah belajar Al-Quranul Karim dan mengajarkan ilmu Al-Quran tersebut, begitu pula ilmu-ilmu dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka belajar dan mengajarkannya. Maka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah engkau lakukan di dunia, maka dia berkata, aku telah belajar Al-Quran ya Allah, dan aku telah menyampaikan ilmu-ilmu yang telah aku pelajari fiik, hanya mengharapkan wajahmu dan hanya karena ingin mengharapkan ridhamu ya Allah. Maka dibantah pula, dimentahkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengakuan dia dengan ucapan Allah Azza wa Jalla, kadzabta, engkau telah berdusta, karena sungguhnya engkau menginginkan dari perkara-perkara dunia agar engkau disebut sebagai seorang alim, seorang yang berilmu, agar bisa engkau disebut sebagai seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an yang baik. Dijelaskan oleh beliau di sini, ya'ni fahadza jazauk, itu adalah balasan untuk dirimu. Al-ghayah allati kunta tatmahu ilaiha wa tarmi ilaiha tahaqqaqat laka fid dunya. Niat yang engkau miliki untuk disebut sebagai seorang qari, untuk disebut sebagai seorang alim, telah menjadi kenyataan di kehidupan duniamu. Wa hadha huwa jazauk, dan sekali lagi inilah balasan yang diberikan untukmu. Fayu'maru fayuhsabu atau fayushabu ilan nar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyeret dia dan memasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bertanya, hafizahullah wa ra'ah, kepada kita semua, fa'ina tilawatul Qur'an, maka kemanalah bacaan-bacaan Al-Quran yang telah dia amalkan selama di dunia, wa'ina ta'alimul ilm, mana pula ilmu yang telah dia pelajari ketika di dunia, wa'ina dhalikal kiddu wa ta'ab, mana jerih payah keletihan dia tatkala menuntut ilmu syar'i tersebut, kemana itu semua sudah hilang. Balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa yang dia lakukan dari belajar Al-Qur'an, apa yang dia lakukan dari belajar ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya, karena dia dimasukkan dan disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya, wal iyadhu billah. Fa nas'allahu al-afiyah wa na'udzu billah. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu afiah, yang selalu selamat dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Kemudian dijelaskan, wa yu'ta bi akhir thalith, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, didatangkan orang yang ketiga. Orang yang pertama berjihad fisabilillah, dimentahkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Begitu pula orang yang kedua, seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang maham Al-Quran, dimentahkan pula oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Rabbul Alamin. Orang yang ketiga, kata beliau, sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kana jawadan wa indahu amwal. Orang ketiga ini adalah orang yang sangat dermawan sekali dan dia memiliki harta yang banyak. Yu'ta bihi indallah. Kemudian dia didatangkan dan dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayu'addidullahu alaihi ni'amahu fayatarifu biha. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dia nikmat-nikmat yang akan didapatkan bagi mereka yang melakukan amalan besar ini, bersedekah, dermawan, mengeluarkan hartanya untuk menafkahi fuqara, untuk menafkahi masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka dia pun mengakui bahwasanya itulah yang akan didapatkan, kenikmatan-kenikmatan itulah yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan amalan soleh dari sedekah tersebut. Fayaqul madza amilta fiha. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada dirinya, apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah engkau lakukan ketika di dunia. Maka dia mengatakan, fayaqul ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqafiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, dia jawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, ma taraktu min sabilin, aku tidaklah meninggalkan satu celah, tuhibbu ayyan fuqa atau tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha, tidaklah aku meninggalkan satu celah ya Allah yang mana engkau perintahkan dan engkau senangi untuk aku nafkahi kepada perkara tersebut kecuali aku pasti mengeluarkan hartaku dan berinfak pada perkara tersebut. Kal jihad fi sabilillah, seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginfakkan hartanya dalam rangka berjihad fi sabilillah, memberikan konsumsi atau makan kepada mereka, kas sadaqah alal fuqara, dan memberikan sedekah kepada fakir miskin, wa alal masakin, wasilat dawil qurba, dan sedekah yang disampaikan kepada atau diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat, wasilatul arham ila akhirih, dan sedekah-sedekah yang diberikan kepada mereka yang menjadi saudara-saudara dia yang berhak untuk menerima sedekah dan infak tersebut. Maka kata orang ketiga ini, tidaklah ada celah tatkala engkau menyukai untuk aku berinfak di jalannya kecuali pasti akan aku tutup celah tersebut dengan menginfakkan dan menyedekahkan harta-harta yang aku miliki, karena dia memiliki harta yang banyak. Maka dia ulangi, ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafiha illa anfaqtu fiha fayuqal. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengar ucapan dari orang yang ketiga ini, kadzabta, sama jawaban Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang pertama dan orang yang kedua. Ketika dia mengakui bahwasanya tidak ada celah sedikit pun untuk aku tidak berinfak, dalam artian dia adalah orang yang sangat dermawan sekali. Kalau masuk bulan Ramadan, tidak ketinggalan untuk memberikan makan orang yang sedang berpuasa misalnya. Melihat saudaranya, tetangganya yang fakir, yang miskin, membutuhkan bantuan, pasti dia bantu. Melihat jihad fi sabilillah yang di sana disarankan untuk dikeluarkan pula harta, menyedekahkan apa yang kita miliki, pasti dia bantu. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia melakukan infak dan sedekah di jalan tersebut, pasti dia lakukan. Akan tetapi penjelasan itu semua tidak lain hanya mengeluarkan satu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau telah berdusta. Kembali dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ucapkan. Wa inna ma fa'alta dzalik liyuqala huwa jawadun wa qad qiil. Sesungguhnya engkau melakukan itu semua, menyedekahkan harta-hartamu yang banyak itu agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan, itu adalah niat asli yang ada di dalam hatimu. Wa qad qiil. Dan sungguh itu telah terrealisasi, telah terucapkan di dunia bahwasanya si fulan adalah seorang yang dermawan, masya Allah. Si Alan adalah seorang yang dermawan, tidak meninggalkan orang-orang fakir yang ada di sekitarnya kecuali pasti dia bantu. Dan itu telah disebut-sebut ketika di kehidupan dunia yang fana ini. Tsumma umira bihi atau tsumma amara bihi fasuhiba ilan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret dia dan menyungkurkannya ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Kemudian dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa'ra'a hadihil juhud kulluha, dan amalan-amalan besar ini seluruhnya, apakah itu berjihad fisabilillah, belajar ilmu syar'i, bertalabul ilm, ataukah mensedekahkan harta yang dia miliki, ustushhida fisabilillah, seorang yang mati syahid, wasyuhada a'addallahu lahum a'lal manazil. Orang yang pertama, dia telah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada a'addallahu lahum a'lal manazil, dan seharusnya seorang yang mati syahid, seorang yang mati syahid akan Allah Subhanahu wa taala persiapkan kedudukan yang paling tinggi. Ila ayyunal ba'dasyuhada mi'at darajat, atau ila ayyanala ba'dasyuhada atau ba'dasyuhada mi'at darajat indallah. Yang mana sebagian mereka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar didasari dengan keimanan mereka yang jujur, yanal, mereka akan mendapatkan mi'at darajat, 100 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bil ikhlas, akan tetapi dengan syarat mereka ikhlas memurnikan amalan jihad tersebut hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat pada ta'liq nomor 2 di sana disebutkan, kama fil hadith as-sahih, sebagaimana di dalam hadith yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari jalur periwayatan al-Imam Muslim, dengan nomor hadis 1884. Bersabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam syurga kelak, mi'ata darajatin a'addahallah, ada 100 derajat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan lil mujahidin, untuk mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilih, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard." Jarak antara satu derajat ke derajat yang lainnya sejauh langit dan bumi. Jadi 100 derajat tinggi sekali. Satu derajatnya saja, jarak satu derajat pertama sampai derajat kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti jauhnya langit dan bumi. Bagaimana derajat kedua dan ketiga? Begitu terus sampai 100 derajat. Itu yang disiapkan untuk mereka mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilih, di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan syarat ikhlas harus ada di dalamnya. Karena perkara ini merupakan perkara besar, berjihad fi sabilillah, mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan hartanya, mengorbankan anak dan istrinya. Maka ini semua mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. 100 derajat bagi mereka. Derajat yang sangat tinggi sekali. Akan tetapi dengan syarat bil ikhlas, dengan penuh keikhlasan pada saat dia mengamalkan amalan jihad tersebut. Wa hadza mal ladzi dhayya'a alaihi, dan orang yang pertama tadi yang telah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia bisa tidak mendapatkan pahala yang besar tersebut? Wa qallabal mas'alah ra'san 'ala 'aqabin, bahkan dia terputar balik yang harusnya dia mendapatkan derajat surga yang tinggi 100 derajat, akhirnya dia disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di nerakanya. Kenapa bisa seperti itu, kata beliau? Badala an turfa'a lahu darajat fil jannah, yang seharusnya dia akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di surga Allah kelak, yushabu ilan nar, sebaliknya malah dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah azza wajalla. Waqad yakunu lahu fiha darakat, dan bukan tidak mungkin tatkala di dalam neraka tersebut dia juga akan diberikan siksaan dan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisababi su'il qasdi, dengan sebab niatnya yang jelek. Niatnya yang jelek. Wa su'un niyyah war riya, niatnya yang jelek dibarengi dengan ar-riya, menginginkan as-sana, pujian dari manusia, wa hubbud dhuhur, dan dia menyukai agar disebut-sebut sebagai seorang yang syahid, seorang pahlawan, seorang yang mati dalam berjihad fi sabilillah. Wa ma syakala dzalik, dan yang semisal dengan niat-niat yang jelek tersebut. Kalau secara zahir kita melihat niat orang-orang yang ingin dipuji, seakan-akan niat tersebut adalah niat yang mulia. Seorang ingin disebut sebagai pahlawan ketika berjihad, seorang ingin disebut sebagai seorang pemberani, seorang ingin disebut sebagai orang yang mati syahid. Ini niat yang mulia dari zahir pandangan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kelemahan. Akan tetapi hakikat dari niat tersebut adalah su, kejelekan. Karena yang dijadikan tujuan dan dijadikan target bukanlah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seharusnya dia mendapatkan kenikmatan syurga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab an-nar, azab neraka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu wa ra'ah. Kemudian kata beliau, wa hadza yakid, dan orang yang kedua, tatkala dia sudah bersusah payah, yahfadzu fil Qur'an, dia mengeluarkan segala kemampuannya untuk menghafal Al-Qur'anul Karim, wa yaqumu bihi ana al-lail, dan dia salat membaca Al-Qur'anul Karim yang dia hafalkan tersebut, wa atrafan nahar, dan setiap siang pun dia amalkan qira'atul Qur'an, membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, al-fadhul Qur'aniyah. Begitu pula wa yu'allimul ilm, dia mengajarkan ilmu-ilmu yang dia miliki, wa ila akhirih, al-ulama waratsatul anbiya, yang mana pada hakikatnya mereka adalah seorang yang berlabelkan sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ulama adalah pewaris para nabi. Seharusnya seperti itu. Mereka yang menghafalkan Al-Qur'an sudah mengorbankan waktunya, mengorbankan umurnya, mengorbankan segala kesempatan dia untuk menghafal Al-Qur'an. Dia salat sepanjang malam, dia salat di siang hari. Begitu pula ta'limul ilm, dia ajarkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari, ilmu-ilmu yang telah dia dapati, yang hakikatnya kata beliau, mereka ini adalah pewaris para nabi. Seharusnya. Dan itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama waratsatul anbiya. Walahum manazil indallah, dan seharusnya pun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wad darajat, dan derajat-derajat yang tinggi, al-aliyah fil jannah, di surga Allah kelak. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilm, dan mereka orang yang berilmu, darajat, derajat-derajat yang tinggi kelak di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya akan mereka dapatkan, para penghafal Al-Qur'an, para penuntut ilmu. Mereka akan mendapatkan itu semua sesuai dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, wa ba'da hadza ma masiruh, akan tetapi setelah dia menyelewengkan niat dia bukan murni tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, ma masiruhu, apa yang akan dia dapatkan, mas sebab, sebabnya apa, ma huwa illa minal qalbil fasid wan niyati sayyi'ah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala membalikkan kondisi dia yang seharusnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kemuliaan-kemuliaan, derajat-derajat yang tinggi, dibalikkan itu semua oleh Allah, digantikan 180 derajat. Bukan kenikmatan, bukan kemuliaan, bukan pula kedudukan yang tinggi, akan tetapi neraka Allah, wal'iyadhu billah. Maka kata beliau, ini sebabnya hanyalah, atau ini sebabnya adalah karena dia memiliki qalbul fasid, memiliki hati yang berpenyakit, memiliki hati yang rusak, wa niyyah sayyi'ah, dan memiliki niat yang jelek tatkala dia mengamalkan amalan-amalan tersebut. Karena menghafal Al-Qur'an adalah amalan yang mulia. Begitu pula menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, amalan yang besar, amalan yang mulia. Akan tetapi ketika semua amalan tersebut tidak dibarengi dengan ikhlas, memurnikan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sealim apapun orang tersebut, sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, sebanyak apapun hafalan Al-Qur'an yang dia miliki, itu semua tidak bisa memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqamatu wal ikhlasu amrun yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya agar seorang bisa istiqamah, seorang bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan setiap amalannya, adalah perkara yang amrun yasir, perkara yang ringan sebenarnya. Sebenarnya adalah perkara yang ringan, ala man yassarahullahu alaih, bagi mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas akan menjadi ringan bagi dia. Ar-riya tidak akan hinggap di hatinya. Ala man yassarahullahu alaih, tapi bagi mereka-mereka yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Akan tetapi kebalikannya, tatkala seorang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berpenyakit hatinya, tidak senang kepada al-ikhlas, bahkan dia sudah berusaha untuk ikhlas tapi tetap tidak bisa, maka ini bukanlah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Karena kata beliau, istiqamah dan ikhlas adalah dua perkara yang mudah bagi mereka-mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan besar tersebut. Kalau tidak dimudahkan, maka yang dia amalkan akan terus condong kepada selain ikhlas. Tatkala dia membaca Al-Qur'anul Karim, akan terus condong ingin dipuji. Tatkala dia menyedekahkan hartanya, membagikan hartanya kepada fuqara wal masakin, akan condong untuk ingin disebut sebagai seorang jawad, seorang yang dermawan. Begitu pula tatkala dia berjihad fi sabilillah, maka akan condong niatnya untuk bisa disebut sebagai seorang yang pemberani ataukah pahlawan. Karena dia sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang penduduk ahli neraka wal iyadzu billah. Kemudian kata beliau, hafizahullah war'ah, yakni minas sahal. Ayyakulal insanu innan nasa la yanfa'uni bisyai. Yang aku maksudkan adalah sesungguhnya perkara mudah bagi seorang manusia, dengan mudah untuk dia katakan innan nasa la yanfa'uni bisyai. Sesungguhnya manusia-manusia yang ada ini, manusia-manusia yang ada di sekitar kita, la yanfa'uni bisyai, mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada aku. Ini beliau memberikan contoh. Termasuk dari perkara yang ringan pada lisan seorang hamba untuk dia mengatakan hal yang demikian, innan nasa la yanfa'uni bisyai. Manusia-manusia yang ada ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Wa yad'u nasbu 'ainaihi mithl hadzal hadits, dan dia betul-betul memperhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis ini. Betul-betul dia perhatikan dan dia dalami makna-makna hadis tersebut. Wallahi, demi Allah kata beliau, ana akhaf in kuntu mujahidan ay yakuna masiri mithl hadza alladhi haddathana anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau sudah seorang memiliki target yang benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ana akhafu in kuntu mujahidan, maka akan keluar dari lisan dia, aku akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika aku adalah seorang mujahid, seorang yang melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, nanti hari akhir kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan aku seperti apa yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau memang benar-benar dia jujur untuk mau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau sesuai dengan apa yang di dalam hadis ini, mereka akan takut. Dan dengan mudah untuk dia mengatakan bahwasanya manusia ini tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada diriku. Dalam artian, dia tidak membutuhkan pujian-pujian dari manusia. Dia tidak membutuhkan sanjungan-sanjungan dari manusia, walaupun itu adalah sesuatu hal yang dicari oleh manusia. Inna nafsal ammaratun bisu. Manusia itu akan selalu menjurus kepada kejelekan. Dan tabiat dasar dari manusia adalah hubbud zuhur, senang akan sanjungan-sanjungan, senang untuk tampil. Maka kata beliau, kalaulah yad'u nasba 'ainaihi, kalaulah dia betul-betul memperhatikan, memahami benar-benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, maka dengan mudah tentunya setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mengucapkan apa yang didatangkan oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh beliau di sini, dengan mudah dia akan mengucapkan ana akhaf, aku akan takut jika aku adalah seorang mujahid, nanti di hari akhir aku akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang tersebut di dalam hadis tersebut, didustakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hari kiamat kelak. Wa in kana aliman aw muta'alliman, dan jika dia adalah seorang yang berilmu ataukah seorang yang mengajarkan ilmu, maka akan mudah keluar dari lisannya, fa wallahi, demi Allah, akhafu ayyakuna hadza masiri, aku takut kelak itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan untukku. Wal iyadhu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Thumma yafdahuhu Allahu yaumul qiyamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menghinakan dia nanti di yaumul qiyamah, kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ini adalah perkara yang mudah sebenarnya kalau memang benar-benar kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar mau dan ingin meninggalkan apa yang ada di sisi manusia. Sudah jangan sampai kita mengharapkan apa yang ada di sisi manusia berupa pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, pengakuan-pengakuan. Lah, tidak perlu. Manusia hakikatnya adalah makhluk yang lemah, sama seperti kita. Maka tatkala kita mendapatkan pengakuan dan sanjungan dari mereka dan itu membanggakan hati kita, maka cepat-cepat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan cepat-cepat kita buka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dari awal hingga akhirnya. Kalau dia seorang mujahid, maka khawatirkanlah dirinya akan menjadi seperti yang di dalam hadis tersebut. Kalau dia seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang bertalabul ilm, sedang belajar ilmu syar'i, duduk di majelis-majelis ilmu, tanamkan baik-baik apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Karena ilmu itu tidak bisa semata-mata akan memanfaatkan atau dimanfaatkan di diri seseorang yang nanti dia akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Al-Qur'an, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu kalamullah yang mulia, kitab suci kaum muslimin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu ada dua kemungkinan, apakah bisa menjadi hujjah bagi dirimu ataukah hujjah atas dirimu. Hujjah bagi dirimu maksudnya apa? Dengan sebab Al-Qur'an tersebut, dengan sebab kita membaca Al-Qur'an, dengan sebab kita menghafal Al-Qur'anul Karim, akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa surganya kelak. Dan bisa juga kemungkinan kedua, dengan Al-Qur'an tersebut, dengan bacaan Al-Qur'an yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita anggap itu adalah amalan soleh, bisa mencelakakan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu keadaan mereka yang melakukan amalan-amalan soleh adalah seorang ahlul jannah, karena keadaan hati-hati mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Oleh karena itu, kita dinasihatkan oleh beliau hafizahullah warah, tatkala kita ingin benar-benar mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mudahlah untuk ucapkan innan nasa la yanfa'uni bisyai. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Walaupun pujian-pujian dari mereka banyak, tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun, bahkan memudaratkan kita. Ucapan beliau ini hafizahullah wa ra'ah semakna dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana saya mengingatnya kalau tidak salah dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat, meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat dan singkatkanlah wasiatmu tersebut, jangan panjang-panjang. Maka disebutkanlah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat yang pertama yang berkaitan dengan salat, begitu pula wasiat yang kedua yang berkaitan dengan lisan, agar kita menjaga lisan. Dan yang menjadi syahid adalah, yang ingin saya sampaikan adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yang menunjukkan kepada kita agar kita senantiasa bertawakal penuh murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya yang ketiga kepada sang badui tadi, yang hakikatnya itu adalah wasiat untuk kita semua umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, wajma'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Wajma'il ya'sa mimma fi yadayin nas. Kumpulkanlah seluruh keputusasaanmu. Seluruh keputusasaan yang kita miliki, itu kita kumpulkan seluruhnya dari apa-apa yang ada di sisi manusia. Dari apa-apa yang ada di sisi manusia. Kita tidak mengharapkan harta dari mereka, bantuan dari mereka, pujian dari mereka, sanjungan. La, kita tidak harapkan itu semua. Ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita cari. Kalaulah manusia membenci kita, saudara-saudara kita membenci kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala keridhaannya kita gapai, kita dapatkan, maka abshir, kabar gembira yang akan kita dapatkan, syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kita bersusah payah untuk mengamalkan amalan yang bisa mendatangkan keridhaan manusia, akan tetap berlawanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka sebaliknya, keadaan manusia yang ridho kepada kita tidak akan memberikan manfaat, tidak akan menjamin kita masuk ke dalam jannah tatkala seluruh manusia senang kepada kita. Tatkala ridho Allah Subhanahu wa taala tidak kita dapatkan, maka masir tempat kembali kita nanti adalah wal'iyadu billah, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wajma'il ya'asa mimma fi yadayin nas. Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan beliau alaihi salatu wasallam. Kumpulkan seluruh keputusasaan yang kita miliki dari apa-apa yang ada di sisi manusia. Tidak perlu kita membutuhkan kebaikan-kebaikan manusia. Target utama kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan syurganya. Walaupun seluruh atau kebanyakan serta mayoritas dari manusia tidak senang kepada diri-diri kita. Kemudian kata beliau, hafizahullah wara'ah, fana'udzubillah, hadhihi umurun daqiqah. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam neraka-neraka Allah yang tatkala melakukan amalan soleh bukanlah menjadikan kita sebagai ahlul jannah, malah membalikkan keadaan kita sebagai ahlul nar. Na'udzubillah, kata beliau, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi umurun daqiqah. Karena perkara ini, yaitu seorang yang tidak ikhlas, seorang yang terjangkiti penyakit ar-riya di dalam hatinya, selalu ingin dipuji, selalu ingin disanjung, selalu ingin diperhitungkan di tengah-tengah manusia. Umurun daqiqah, ini adalah perkara yang sangat tipis sekali. Tahtaju ila mulahadah. Yang mana ini semua, kata beliau, hafidhahullah wara'ah, membutuhkan yang namanya perhatian yang lebih, tidak bisa dianggap remeh. Membutuhkan mulahadah, membutuhkan perhatian yang lebih. Wa tahtaju ila ri'ayah, wa tahtaju ila jihad, dan dibutuhkan pula kesungguh-sungguhan dalam memerangi perkara tersebut, yaitu riya. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan pada majelis-majelis yang lalu, disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat beliau bahwasanya ar-riya adalah syirik yang kecil. Dan diibaratkan oleh beliau, ar-riya adalah seperti semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam hari. Keadaan yang luar biasa tidak terlihat. Mungkin seorang tidak sadar bahwa di dalam hatinya sudah terjangkiti banyak penyakit riya. Oleh karena itu kata beliau di sini butuh perhatian yang lebih. Tidak bisa diremehkan. Oh, alhamdulillah saya sudah ikhlas kepada Allah, yang saya inginkan adalah wajah Allah. Lah, butuh jihad. Butuh kesungguh-sungguhan untuk kita bisa membersihkan hati-hati tersebut dari penyakit riya. Wa qad kana khiyarus salaf. Para pendahulu kita, para pendahulu kita, yatamalmaluna min uzubin niyyah. Mereka itu sampai bosan dan sampai bingung bagaimana bisa meluruskan hati ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khiyarus salaf, ini para pendahulu kita yang terbaik, a'immatus salaf. Mereka sampai bingung caranya bagaimana bisa meluruskan hati ini. Di dalam bahasa Arab, hati disebut dengan qalbun. Wasummiya qalbun qalban likathrati taqallubihi. Wasummiya qalbun qalban likathrati taqallubihi. Kenapa hati itu di dalam bahasa Arab disebut dengan qalb? Karena seringnya berbolak-balik. Taqallub dalam bahasa Arab artinya berbolak-balik. Kadang lurus, kadang bengkok. Kadang bersih, kadang berpenyakit. Kadang ikhlas, kadang riya. Sering tidak bisa lurus terus, ikhlas terus, bersih terus, qalbun salim. La. Sering dia berpindah-pindah posisi, berpindah-pindah niat. Inilah yang diisyaratkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah, yatamalmaluna min uzubin niyyah. Para imamatus salaf kita, mereka sampai bingung bagaimana bisa meluruskan niat-niat mereka, meluruskan hati-hati mereka dalam beramal soleh, murni hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tafallutiha anil insan. Dan bagaimana cara untuk bisa terus lurus hanya mengharapkan dari amalan-amalan soleh tersebut, dari menuntut ilmu, menuntut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya mengharapkan wajah Allah rabbul alamin. Wa min tafalluti husnil qasdi. Dan bagaimana agar bisa terus hati-hati mereka. Ini para imamatus salaf yang terbaik. Mereka terus bertanya bagaimana bisa meluruskan hati ini agar memiliki husnul qasd, tujuan yang baik, niat yang baik. Ini sekelas para ulama ussalaf. Bagaimana kita yang jauh? A'immatus salaf mungkin hidup setelah 400, 500 tahun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau bahkan setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Sementara kita yang hidup di zaman dengan penuh fitnah ini, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, hidup setelah hijrahnya Nabi 1438 Hijriah. Dan kita sekarang di akhir tahun ini. Kurang lebih 2-3 bulan lagi kita akan masuk ke 1439 Hijriah. Tambah jauh kita dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, atba'ut tabi'in. Tambah jauh. Yang dikatakan para ulama ussalaf, tidaklah zaman itu bertambah kecuali kejelekan pula akan bertambah. Ini keadaan para ulama ussalaf. Khiyar, orang-orang terbaik yang ada di sisi mereka terus bertanya bagaimana bisa meluruskan tujuan-tujuan mereka, meluruskan niat-niat mereka, mengikhlaskan niat-niat mereka. Maka ditanya kita oleh beliau, wa kaifa bina, maka bagaimana lagi, maka bagaimana lagi dengan keadaan kita, nahnul ghafilin, kita ini adalah orang-orang yang lalai, as-sahinad dahilin, orang-orang yang terus lalai, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang hina, az-zahil. Maka bagaimana kita bisa merasa aman dari amalan-amalan soleh kita telah diterima seluruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi mana? Para ulama ussalaf saja khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan dari sebagian a'immatus salaf, tatkala keluar dari bulan Ramadan, bukannya dia bergembira menghadapi hari Id, menangis. Menangis memikirkan apakah amalan-amalan soleh yang banyak dia lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Menangis. Sangat jauh dengan keadaan kita, dengan kondisi kita. Yang tatkala keluar bulan Ramadan, gembiranya luar biasa. Menghadapi hari Id. Walaupun itu dibenarkan di dalam Islam, akan tetapi kita lihat perbedaan dari sisi mana seorang melihat. Dari sisi kita menghadapi Idul Fitr, maka kita bergembira. Dan itulah yang terus kita lakukan. Akan tetapi para imam salaf pendahulu kita, mereka orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, melihat dari sisi yang lain. Melihat dari sisi yang lain, apakah amalan-amalan yang mereka lakukan sampai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dan kita jarang melihat dari sisi yang kedua ini. Kita terus setiap tahunnya melihat dari sisi yang pertama. Kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Jarang di antara kita, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, melihat dari sisi yang kedua, yaitu dari sisi amalannya apakah mendapatkan ganjaran yang besar dari sisi Allahu Rabbul Alamin. Kemudian kata beliau menutup risalah ini, hafizahullah wara'ah, fanas'allaha tabaraka wa ta'ala, maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ayyarzuqana wa iyyakum quluban salimah, agar mengaruniakan kepada kita semua hati-hati yang selamat. Wa ayyujandimada akhlaqal kafirin wal munafiqin wal mura'in, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yujannibana, menjauhkan kita, menghindarkan dari diri-diri kita, dari hati-hati kita, akhlak-akhlak mereka orang-orang kafir, akhlak mereka orang munafiqin, dan mereka orang-orang yang selalu riya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari sisi Allah, pujian dari sisi manusia, sesama mereka makhluk-makhluk yang lemah. Inna rabbana la sami'ud du'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita, yang beliau yang Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar doa-doa hambanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga-keluarga beliau serta sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. رجع هذا التفريق ثم عرضه على الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله ورعاه. Yang mana hasil dari transkrip ini telah dilihat dan disetujui oleh sang pemateri yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu wara'ah, dan yang mentafriq adalah akhukum Sultan bin Muhammad Al-Juhani. Beliau adalah di antara murid-murid terbaik yang dimiliki oleh Syekh Rabi', akan tetapi beliau tidak bermukim di Saudi Arabia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka dengan selesainya pembacaan kita dari risalah ini yang berjudul Asnaful Qulub, selesai pula majlis kita di bulan Ramadan ini yang kita adakan setiap pagi jam 10. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Secara garis besar, kesimpulan yang ingin saya sampaikan, apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah di dalam muhadarah, karena risalah ini hakikatnya adalah muhadarah yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah wara'ah, kemudian ditranskrip dan disampaikan kepada Syekh Rabi', dan beliau menyetujui untuk dijadikan sebuah kutai, sebuah risalah kecil, yang mana asnaful qulub, jenis-jenis hati seorang hamba, itu kurang lebihnya ada dua, yaitu hati-hati yang bersih dan hati-hati yang berpenyakit. Dan hati-hati yang berpenyakit inilah yang tercabang menjadi hati mereka, orang-orang kafir, yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan hati yang telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jenis yang kedua adalah dari hati yang berpenyakit, mereka hati-hati orang munafikin, orang-orang munafik yang secara zahir mereka menerima risalah Islam, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi batin mereka, hati mereka sama sekali tidak beriman dengan itu semua. Begitu pula hati yang berpenyakit, di antaranya adalah hati mereka orang-orang yang tidak mengamalkan amalan-amalan dengan ikhlas, akan tetapi yang mereka inginkan adalah pujian dan sanjungan semata-mata yang datang dari sisi manusia yang ada di sekitar mereka. Adapun hati yang selamat adalah mereka-mereka yang tersifati sebagai qulubul mu'minah, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tersifati di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai hati yang munibah, yang senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat akan hari akhir, selalu ingat akan hari esok. Dan dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang hanya sementara, yang sangat ringkas, yang tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hati atau sifat hati yang selamat yang disebutkan oleh beliau di sini hafizahullah wara'ah di dalam risalah ini adalah mereka hati yang bersifat dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah al-wala wal bara', berloyalitas kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Begitu pula akidah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, mereka mencintai seseorang dan membenci seseorang didasari, dilandasi dengan fillah walillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mencintai Allah, mereka pun akan mencintai orang tersebut, dan jika mereka membenci Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan membenci orang tersebut. Al-hubbu wal bughdhu fillah, cinta dan benci dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara garis besar yang disampaikan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah di dalam risalah ini Asnaful Qulub, yang mana di akhir risalah ini beliau menjelaskan dengan panjang lebar kepada kita tentang keutamaan ikhlas, dan melihat bagaimana pedihnya siksaan orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka dahulunya ketika di dunia adalah orang-orang muslimin, mukminin yang beramal soleh, bukanlah orang-orang yang bermaksiat, akan tetapi tempat kembali mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri pula risalah ini dengan doa dari beliau hafizahullah wara'ah, agar kita semua mendapatkan hati-hati yang selamat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis Ramadan tahun ini 1438 Hijriah, yang insyaallah ta'ala akan disampaikan kelanjutannya oleh panitia, apakah ada pelajaran lanjutan dari ustadz yang lainnya atau bagaimana, nanti insyaallah ta'ala akan ditindaklanjuti oleh panitia khusus untuk majlis Ramadan yang saya kaji berjudul kitab Risalah Asnaful Qulub. Maka pada hari ini, hari Kamis 13 Ramadan 1438 Hijriah, telah selesai yang kita bahas dari awal, dari 1 Ramadan 1438 Hijriah. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kritikan yang membangun ataukah koreksi-koreksi, maka saya dengan senang hati akan menerima itu semua. Jazakumullahu khairan wal afu minkum ala taqsir. Subhanallah.